بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang disebut silaturahim itu hanya dengan keluarga yang sedarah? Kakak, adik, ayah, ibu, dan sebagainya, atau di luar itu? Terima kasih. Quran surah keempat ayat pertama. Lihat kalimatnya. Ya ayyuhan nas. Hei manusia. Kalau manusia itu kakak antum saja atau tetangga antum juga? Halo? Halo? Semuanya. Baik, jadi kalau antum tetanggaan sama Kang Uru masuk? Tidak. Lihat sini, bismillah. Teman-teman, fokus ini. Ya ayyuhan nas, hei manusia. Kalimat annas di Quran disebutkan 241 kali. Manusia minimal disebut dengan 5 nama. Kadang bashar. Bashar disebut 35 kali dalam Al-Quran. Basyara ini 1 kali. Kadang disebut dengan al-ins, dipasangkan dengan jin. Ini menarik nih, pasangannya jin ini. Ins. Disebutkan pasangan ini 18 kali. Ya ma'syaral jinni wal ins. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Kemudian insan, al-insan. Disebutkan 65 kali dalam Al-Quran. Di 63 ayat, di 43 surah berbeda. Kemudian disebutkan dengan Bani Adam. Atau Zuriya Adam disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Dan ini disebutkan Nas 241 kali. Kalau disebutkan Nas, ini mencakup semua manusia tanpa kecuali. Mau besar, mau kecil, mau beriman, mau tidak, mau tua, mau muda, mau laki-laki, mau perempuan. Sepanjang bernama manusia, mau pintar, mau dianggap kurang pintar dan sebagainya. Sepanjang manusia, berlaku hukum ini. Ittaqu rabbakum, tingkatkan takwamu kepada Rabbmu. Alladzi khalaqakum min nafsi wahidah, yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, bersumber dari Adam yang sama. Karena itu disebut dengan Bani Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, diciptakan kemudian pasangannya. Ya laki-laki, ingat, lihat pasangannya. Laki-laki pasangannya perempuan. Ya, ini jelas. Ditegaskan lagi di Quran surah ke-49 ayat 13. Kalimatnya sama. Sama kalimatnya. Awas, hati-hati. Ya ayyuhan nas, sininas. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami ciptakan pasangan kalian, dzakar laki-laki wa untha, dan perempuan. Bahkan sejak manusia pertama diciptakan. Lihat, Adam dan Hawa. Adam laki-laki, Adam, Hawa perempuan. Jelas ya? Bahkan ini pun mencakup kepada makhluk, semua makhluk. Quran surah ke-51 ayat 49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Setiap makhluk selain khalik, selain Allah, kata Allah, saya ciptakan semua berpasangan. Supaya Anda bisa berpikir, membedakan antara Tuhan, khalik, dengan makhluk. Jadi kalau Allah tidak berpasangan, kalau makhluk berpasangan, pasti itu. Jelas ya? Dan pasangannya luar biasa, pasti beda itu, pasti beda. Ya, binatang, jantan, plus betina. Tumbuhan, putik, plus benang sari. Manusia, laki-laki, perempuan. Tidak harus punya akal bagi binatang. Binatang tidak punya akal. Tapi ketika mencari pasangan, walaupun tidak punya akal, instingnya akan membimbing kepada lawan jenisnya. Silahkan cek. Tadi saya lewat sampai ke daerah tuh. Ya, satu cukup jauh ke selatan di Lara itu ya. Kalau tidak salah. Baik, kemudian kami lihat biri-biri dan sebagainya. Tapi sampai hari ini, yang jantan kalau datang syahwat, ya cari betina. Saya katakan tidak ada penemuan ilmiah menyatakan bahwa jantan, ada kambing misalnya, jantan nunggu jantan lagi. Betina nyari betina lagi. Sampai hari ini belum ditemukan istilah kambing homo, sapi lesbi. Itu enggak ada. Silahkan cari. Ya. Maka seharusnya bila yang tidak punya akal saja bisa mempraktekkan ini, maka akan lebih dahsyat sesungguhnya ini. Bila yang berakal pun bisa menggunakan akal di tempat yang benar. Makanya Quran menyebutkan ada manusia-manusia yang lebih rendah dibanding binatang. Yang tidak berakal saja tahu bagaimana mencari sesuatu yang benar. Maka yang berakal sesuatu lebih daripada ini. Jelas ya? Baik, sekarang apa kaitan dengan ini? Lihat, ketika ini sudah terjadi, maka semua menyebar. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dari pertalian ini diikat dengan pernikahan. Harus menikah. Tidak boleh hubungan sekadarnya saja. Saya kan sudah benar, beda jenis. Iya, tapi caranya salah. Diatur dengan benar, maka muncul pernikahan. Di Quran surah ke-30 ayat 21. Ini poinnya. Baik, awali dengan lamaran. Quran surah ke-4 ayat ke-4. Nanti ada ketentuan khususnya supaya tidak terlampau panjang. Kesini, setelah menikah, menyebar, belum tentu di satu daerah. Belum tentu. Bisa menyebar lebih luas lagi. Ditafsir lagi di Quran surah 49 ayat 13. Waja'alnakum syu'uban wa qabail. Kami jadikan kalian terpecah-pecah luas. Ya, ada yang satu tinggal satu kampung, sekampung. Kan? Masya Allah. Kan? Kemudian ada yang misalnya pindah lagi, ya, seprovinsi. Ada yang pindah lagi, satu negara, bahkan pindah negara, menyebar semuanya. Menyebar. Silahkan cari pasangan Anda, bisa didapatkan di sini. Kalau enggak ada di sini, kalau enggak ada di sini, kalau enggak ada di sini, silahkan lebih luas lagi. Bebas. Boleh nikah dengan perempuan sekampung? Halo? Boleh, Bu? Tidak, bagaimana perempuan sekampung itu banyak begitu? Tidak. Yang boleh satu, dua, tiga perempuan sekampung dinikahi. Boleh, haram hukumnya. Enggak boleh. Bagaimana menikah dengan perempuan sekampung? Tidak boleh. Orang enggak kebagian gitu kan, antum semua. Enggak boleh, haram hukumnya. Ya. Baik. Boleh menikah dengan perempuan yang masih sekolah? Halo? Enggak dijawab. Antum tuh gimana? Pertanyaan pertama kenceng, kedua lemah, ketiga enggak ada jawaban. Dia diam. Boleh enggak menikah dengan perempuan yang masih sekolah? Hah? Itu tidak sopan. Tunggu pulang dulu baru nikah ya. Antum masih sekolah diminta nikah. Ada-ada aja. Kadang-kadang manusia. Lihat sini, sudahlah. Kembalikan ke sini biar cepat. Intinya menyebar, menyebar, menyebar, menyebar. Indonesia saja sudah ada masuk 13.677 pulau. Ini, bayangkan. Belum termasuk Pulau Gadung dan Pulau Gebang. Ini. Banyaknya luar biasa. Dari Jawa, Sabang sampai Merauke. Belum ke Australia, belum ke Amerika dan sebagainya. Yang paling menarik, ketika Allah menyebutkan silaturahim, Allah tidak katakan cuma saudara aja. Itu keluarga di sini aja, enggak. Teruskan ayatnya. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah Anda kepada Allah, karena dimanapun Anda berada, kadang sering Anda menyebut namanya. Apakah Anda menyebut nama Allah cuma di Indonesia saja? Bukankah saat ke Australia Anda bermohon kepada Allah, minta diberikan kemudahan, minta diberikan kelancaran? Anda datang di satu tempat, ingin diberikan kelancaran oleh Allah, tapi gak membangun silaturahim dengan lingkungan sekitar Anda. Bagaimana rezeki bisa datang pada Anda? Anda gaulnya dengan saudara Anda aja, Anda tinggalnya di sini, tetangga Anda orang Australia, tetangga Anda orang Italia. Sementara Anda telepon-teleponan juga dengan saudara Anda aja. Gaulnya ke situ aja. Ke sini gak pernah ngobrol, sini gak pernah nanya. Bagaimana Allah bisa menurunkan rahmat pada Anda? Rizki lewat Anda kalau Anda tidak pernah membuka silaturahim dengan sekitarnya. Maka di sini bisa diartikan dengan siapapun dan dimanapun Anda hidup, bukalah kemudian peluang-peluang untuk berkomunikasi. Silah. Silah itu bangun hubungan yang kuat. Ayo, bangun kuat. Ayo, Anda punya lembaga apapun, coba cek lembaga yang lainnya. Bangun komunikasi. Dengan hubungan yang sangat kuat ini akan menguatkan eksistensi Anda juga. Ya, tawakallah. Silakan datang, saya temui. Di sini ada perwakilan dari kepolisiannya, saya dari pemerintahannya dan sebagainya. Anda silaturahim. Kalau dalam bentuk yayasan, bentuk yang lainnya, Anda pengusaha, silaturahim dengan penguasa yang lainnya lagi. Hubungan yang kuat, erat. Tapi ingat, bukan sekedar hubungan, tapi diikat dengan ini, rahim. Dengan cara yang sangat elegan. Penuh rahmat, sifat bijak, sifat sayang. Jadi kalau bangun hubungan itu kalau mau baik, ayo dibangun dengan cara yang indah. Jangan kasar, jangan karena Anda sikap rendah, karena Anda punya kedudukan, perlakukan orang lain dengan cara yang tidak semestinya. Nah, kedudukan itu cuma ditukar aja. Mentang-mentang kedudukan ada di atas, orang lewat, ngantum senyumin, kecuali dia senyum duluan, gak mau nyapa, kalau gak disapa duluan untuk apa? Nah, jadi pada siapapun dimanapun Anda tinggal, ini bangun ini tanpa kita batasi satu dengan yang lainnya. Tapi ingat, silaturahim itu bukan berarti saling mengikuti ya, hal-hal yang semuanya dikerjakan, belum tentu. Silaturahim itu bukan berarti Anda datang ke tempat ibadah orang lain, ikut-ikutan ibadah, itu bukan silaturahim namanya. Ya, bukan silaturahim, ada yang harus dibedakan. Silaturahim melahirkan toleransi. Dan toleransi itu pengertian pada yang harus ditoleransi. Dan toleransi terindah itu adalah ketika menghargai orang lain dengan kepercayaannya. Bagaimana cara menghargainya? Biarkan ibadah tanpa harus tercampuri. Biarkan, justru antum datang malah terganggu orang. Bagaimana Anda datang ke satu tempat, hati Anda mengingkari, kan Anda munafik namanya. Ya, Anda datang ke situ ngeliat, tapi hati Anda mencela, ini salah, ini. Anda sendiri gak bisa mengeluarkan itu. Kenapa gak harus Anda keluar sehingga tidak mengganggu dia ibadah? Lebih baik Anda di luar, Anda doakan, mudah-mudahan Allah berikan hidayah, Allah berikan kebaikan dan sebagainya. Karena itulah banyak hadis yang meminta kita menjalin silaturahim tidak hanya lewat kata-kata, bahkan lewat materi. Pernah dengar hadis, kalau Anda masak makanan, kemudian baunya sampai ke tetangga, maka bagilah tetangga walaupun cuma kuahnya. Dan saya pernah ajarkan maksud hadis ini, kalau Anda masak kuahnya saja. Awas, Anda baca dengan jelas ini. Kalau Anda masak kuahnya saja. Ya, jadi bukan Anda tafsirkan, yang dibagi tetangga kuahnya, berarti saya isinya. Tidak. Ya, Anda masak dengan isinya, bagi dengan isinya. Jadi kalau Anda masak kuahnya, bagi kuahnya supaya orang ini tidak berprasangka buruk kepada Anda. Anda masak kuah opor, isi singkong padahal. Anda nggak bagi, lalu tetangga Anda simpulkan, masak opor enggak bagi-bagi. Padahal singkong. Maka kasihlah tetangga Anda supaya ada pengertian. Dan yang paling hebat di sini tidak pernah disebutkan apakah tetangga Anda itu muslim atau bukan. Yang penting jadi tetangga Anda. Jelas ya? Allah Ta'ala Adam Bissawab. Ini sudah hitungan, hitungan barangkali disimpan dulu nanti supaya lebih mudah. Kalau Anda punya masalah spesifik begini, lebih baik dipisahkan. Ditanyakan terpisah, nanti saya jawab pada Anda. Mungkin via email atau yang lainnya. Ya. Ada persoalan warisan yang sifatnya langsung, jadi karena ini ada contoh spesifik, ini kan harus ditanya kalau warisan itu. Nggak semudah begini, jadi ada pertanyaan itu bisa dijawab. Kalau versi SMS, jawab versi SMS. Kadang-kadang ada orang nanya, versinya versi email, tanyakan via SMS itu nggak bisa. Nggak bisa, teman-teman. Ini suka kebiasaan ini ya, saya ingatkan nih. Kalau zaman Nabi, orang bertanya terbuka. Terus terang gitu. Nah ini terus terangnya ini pada sesuatu yang kira-kira bisa disampaikan dengan baik. Kadang-kadang orang sekarang suka dikemas dalam bentuk kalimat padahal dia yang punya masalah. Ustaz begini ya, kalau ada kasus seperti ini, kira-kira menurut Ustaz bagaimana solusinya? Padahal kasusnya dia yang mengalami. Nanti dia simpulkan sendiri dari situ, kesimpulannya bisa berbeda, bisa keliru. Jangan sampaikan turunannya, begini masalahnya, ini seperti ini, seperti ini. Baru solusi bisa ketemu. Dan kadang-kadang ketika kita sampaikan lewat jawaban misalnya, ada jawaban yang tidak harus sifat tulisan, harus ketemu, dijelaskan, ditanya ini kenapa, ini kenapa, ini kenapa, karena ekspresi seseorang pun bisa menentukan tentang hukum yang diberikan. Ada seorang ulama besar dan luar biasa itu, luar biasa ya, satu kali kedatangan dua orang ini bertanya tentang masalah yang sama tapi jawabannya bisa beda. Yang satu mengatakan, ya Syekh, halil qatil taubah, apakah bagi pembunuh itu punya taubat, ada taubat bagi pembunuh? Kata Syekh ini, bala, ya ada taubat. Lalu dia pergi. Orang kedua datang, kalimatnya sama, halil qatil taubah, apakah bagi pembunuh ada taubat? Kata orang ini, kata syekh ini, kalla, tidak. Tidak. Anda bisa bayangkan, di majlis yang sama, dua orang datang, pertanyaan sama, jawaban beda. Jamaah bingung, syekh, kaifa tujib ala su'alin wahid bi'ajwibah mukhtalifah. Bagaimana Anda menjawab satu pertanyaan, dua pertanyaan yang sama, tapi jawaban beda? Lihat-lihat kalimatnya. Kata syekh ini, orang pertama ketika datang, Masya Allah, dia datang dengan wajah yang kelihatan sendu. Tangannya terlihat layu. Dia berkata, apakah bagi pembunuh ada tobat? Saya menduga ada sesuatu terjadi pada dirinya. Maka saya buka peluang harapan pada dirinya untuk kembali kepada Allah. Dan dalilnya cukup banyak. Supaya dia bertobat kembali kepada Allah dalam kebaikan. Tapi yang kedua datang dengan kalimat yang sangat tegas, lugas. Matanya terlihat seperti melotot, tangannya menggenggam, seakan-akan ada amarah dalam dirinya. Maka saya katakan, tidak ada tobat bagi pembunuh. Saya menduga ada sesuatu yang besar akan terjadi pada dirinya. Maka saya tutup peluang ini supaya tidak melakukan maksiat yang lebih besar lagi. Tuh. Kadang orang nanya lewat SMS, kita kan enggak tahu apa yang dimaksudkan dan seterusnya. Ya dan seterusnya. Allah Ta'ala Adam Bissawab.